السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Bab yang ke-35 dari kitab Salam, atau bab yang ke-20 dari kitab Tib, tentang haramnya perdukunan dan mendatangi para dukun. Ada beberapa hadis yang telah kita baca. 1, 2, 3, 4, 5. Pada halaman 548. Nomor hadis 5762. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Muhammad ibn Amr an ibn Jurayj an ibn Shihab bihadzal isnad nahwa riwayati Ma'qil an Az-Zuhri. Hadis ini bunyinya sama dengan hadis sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beberapa orang tentang al-kuhan, tentang dukun atau perdukunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dukun, maka Nabi SAW mengatakan, laisu bisyai, laisu bisyai'in, dukun itu tidak punya apa-apa. Dukun itu tidak punya apa-apa, atau mereka bukanlah apa-apa. Maksudnya mereka tidak memiliki kekuatan, atau mereka tidaklah mendatangkan kemaslahatan. Ini yang pertama, laisu bisyai. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh mereka, fa innahum yuhadithuna ahyanan asyai'a yakunu haqqan. Engkau mengatakan mereka tidak, atau bukanlah mereka apa-apa, sementara apa yang mereka bicarakan itu terkadang terjadi. Yuhadithuna ahyanan asyai'a yakunu haqqan. Apa yang mereka, mungkin mereka ramalkan terjadi. Mereka ingin meminta kejelasan. Kalau mereka bukanlah apa-apa, lalu kenapa terjadi? Apa yang mereka ramalkan? Apa yang mereka ancamkan? Nabi SAW menjelaskan, tilkal kalimatu minal jin. Yang terjadi dari ramalan mereka adalah kalimat yang mereka dapatkan dari jin. Yakhtafuha al-jinniyu, yang dicopet ya oleh jin. Fayakurruha fi uduni waliyihi, dan nanti dia akan sampaikan ke telinga orang-orang yang loyal kepada mereka, orang-orang yang menyembah mereka. Jadi mereka membisikkan itu bukan gratis. Mereka membisikkan bukan gratis, pasti ada pembayarannya. Ini yang dimaksud dengan wali. Ya, jadi jin tadi setelah mendapatkan copetan berita dari langit, nanti mereka bisikkan berulang-ulang kepada wali-wali mereka, qarrad dajajah, ya, seperti kotekan ayam betina ketika berkotek. Ya. Fayakhlituna fiha akthara min mi'ati kizbah atau kizbah. Dengan mereka mengulang-ulang berita yang mereka dapatkan itu disampaikan kepada manusia-manusia yang memintanya dari mereka dengan mahar, ya, mereka membayar maharnya itu dengan berulang-ulang. Setiap kali mereka tambahkan satu dusta, yang kedua tambah lagi, yang ketiga tambah lagi, dan terus diulang-ulang seperti kotekan ayam ketika bertelur, atau ayam betina ketika bertelur atau mengeram telurnya. Diulang-ulang suara yang sama, seperti itu pula lah mereka lakukan ke telinga manusia-manusia dari golongan dukun ini, dan setiap melangkah ulang mereka tambahkan satu dusta. Kalau pengulangannya lebih 100 kali, berarti kedustaannya sudah bertambah 100 lebih. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi yang terjadi itu, yang benarnya itu, berita yang mereka copet itu. Sementara yang 100-nya tidak terjadi. Begitulah keadaannya. Ya. Dari sekian ramalan yang mereka ramalkan, 1000 misalnya, yang terjadi mungkin sebagiannya atau sebagian kecil darinya. Yang sebagian kecil inilah yang membuat orang terfitnah, membuat orang terpengaruh, membuat orang menganggap mereka ini orang-orang yang sakti. Padahal mereka menjual agama, menjual akidah demi mendapatkan berita yang satu benarnya, 100 dustanya. Ya. Satu benarnya, 100 dustanya. Inilah hadis yang diulang kembali oleh Imam Muslim di sini dengan sanad yang baru. Ya. Dan isinya sama. Hadis berikutnya 5763. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abd ibn Humaid qala Hasan haddatsana Ya'qub wa qala Abd haddatsani Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd. Dua orang gurunya Imam Muslim di sini, yang pertama Hasan ibn Ali Al-Hulwani, yang kedua Abdu bin Humaid. Kedua-duanya berbeda mendapatkan hadis dan menyampaikannya kepada Imam Muslim. Yang Hasan, Ibn Ali Al-Hulwani mengatakan haddatsana. Nanya berbaris fathah dengan alif di ujungnya, haddatsana. Kemudian dia menyebutkan gurunya dengan nama saja, Ya'qub. Ya haddatsana Ya'qub, sampai di situ. Kemudian gurunya yang kedua Abdun, Abdu bin Humaid mengatakan haddatsani. Ada bedanya? Ada. Haddatsana dengan haddatsani. Perbedaan yang kedua, Abdu bin Humaid ini menyebutkan nama dan nasab gurunya, yaitu Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'din. Ya. Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd. Itulah perbedaan riwayat yang didapatkan oleh Imam Muslim dari dua orang gurunya, dan perbedaan itu dia sampaikan di sini. Amanah. Ya. Dan yang pertama amanah, yang kedua kekuatan hafalannya. Kekuatan hafalannya. Karena sudah pasti bahwa dia mendapatkan itu di waktu yang berbeda. Di tempat yang pasti berbeda karena gurunya tidak berasal dari satu daerah. Ya. Waktunya mungkin terpisah beberapa tahun, karena mereka selalu mengembara mencari guru untuk mengumpulkan hadis-hadis dari mereka. Nah, sehingga ketika ia masukkan hadis yang dia dapatkan ini dari sekian banyak guru, ketika dia tumpahkan atau dia tuliskan dalam kitabnya, dia tahu si fulan ini di tahun ini, di tempat ini menyampaikan kepada saya begini. Hanya dengan perbedaan haddatsani-haddatsana tadi, hanya dengan perbedaan antara menyebutkan nama saja dengan nama berikut nasabnya. Ya'qub bin Ibrahim ibn Sa'ad Ad-Dawraqi. Ya. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Ad-Dawraqi. Kemudian, qala haddathani abi an Salih an ibn Shihab qala haddathani Ali ibn Husain an Abdullah ibn Abbas. Kita lihat di sini. Jadi Ali bin Husain yang sekarang ini saya baca tadi, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia adalah Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Talib. Berarti siapanya Ali? Cucu, cicitnya, cucunya. Anak dari Husain. Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang gelarnya Zainal Abidin. Ya. Gelarnya siapa? Zainal Abidin. Ini menunjukkan bahwa Ahlul Bait itu perawi hadis, ulama. Dan Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait. Dan mereka sekarang mengambil hadis dari mereka. Bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang menuhankan Ahlul Bait. Ya, di sini Zainal Abidin. Dan bahkan Zainal Abidin ini secara khusus dinukilkan dari perkataannya ketika dia ditanya, kalau tidak salah ya, ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, dia mengungkapkan kata-kata yang luar biasa. Lalu orang-orang yang sesat itu yang bertanya kepadanya ingin mendapatkan jawaban bahwa Zainal Abidin ini mencela dan mencaci maki Umar, Abu Bakar dan Umar, ternyata tidak mendapatkan itu, lalu mereka meninggalkannya. Dan dia mengatakan kepada orang-orang tersebut, rafattumuni, kalian campakkan saya gara-gara ini. Makanya di antara penyebab mereka dinamakan dengan Rafidhah ini. Ya. Zainal Abidin anaknya Husain, Ali ibn al-Husain ibn Ali. Jadi mereka, agama mereka itu sebenarnya agama yang mereka buat sendiri, kemudian mereka buatkan dasar-dasar atau argumen-argumen dari Ahlul Bait. Makanya banyak kedustaan terhadap anak-anak keturunan Husain ini. Ya, ada As-Sadiq Ja'far, ada Al-Baqir. Riwayat yang diriwayatkan dari mereka terkadang bukan mereka yang menyampaikan dan mengatakannya. Hanya dibuat-buat, seperti yang terjadi ketika mereka berharap Zainal Abidin ini menghujat Abu Bakar dan Umar, ternyata pujian, pemuliaan, pengagungan terhadap keduanya di mereka dapatkan, sehingga mereka tidak peduli dan tidak sudi dengan Zainal Abidin, sehingga mereka campakkan. Lalu Zainal Abidin mengatakan, "Rafattumuni," kalian campakkan saya. Ya. Lalu disebabkan oleh itu mereka diistilahkan dengan Rafidah. Salah satu penyebabnya, meskipun juga Rafidah itu dinamakan dengan Rafidah karena mereka mencampakkan agama. Dasar agama sudah tidak sama. Al-Quran tidak sama. Ya. Dan ini sudah perkara yang lumrah dalam keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu muharraf. Al-Quran yang sekarang ini itu sudah dirubah-rubah keyakinan pokok dari mereka, dan bahkan ditulis, saya ada manuskripnya dari salah satu tokoh mereka di zaman dahulu, argumen faslul khitab, ya, kata-kata yang pasti, yang kokoh, yang paten, yang menetapkan bahwa Al-Quran itu muharraf. Al-Quran itu sudah dirubah-rubah. Keyakinan ini berarti dalam segi Al-Quran sudah tidak sama berdasarkan keyakinan ini. Al-Quran yang berada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini menurut keyakinan ini adalah sepertiganya saja. Sisanya sudah disembunyikan, dihilangkan. Dari dasar Al-Quran saja sudah tidak sama. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lain. Ini sekarang kita mendapatkan salah satu dari Ahlul Bait, ada riwayat dari mereka di kitab Ahlus Sunnah, bahwa ternyata Ahlus Sunnah justru yang memuliakan Ahlul Bait. Mulai dari tingkat generasi sahabat, sangat memuliakan Ahlul Bait. Bahkan Abu Bakar Siddiq sendiri radhiyallahu an mengatakan, "La'an asila qarabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati." Saya menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi, keturunan Nabi, lebih saya sukai daripada menyambung keluarga saya sendiri, silaturahim saya sendiri. Dan penamaan, ya, hubungan apa, pernikahan, ya, ketika Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya dengan Umar, ya, penamaan nama, ya, Ali menamakan anaknya Umar dan yang lain-lain. Ini semuanya menunjukkan bahwa hubungan di antara mereka sangat luar biasa, erat dan kasih sayang yang tidak ada taranya. Saling cinta karena Allah yang tidak akan mungkin ada yang menandingi sebelum dan sesudah mereka. Ya. Ini yang membuat kita berbicara tentang ini adalah Zainal Abidin yang sekarang ini, yaitu Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an jaddihi. Ali ibn Abi Talib, beliau meriwayatkan dari siapa? Dari Abdullah ibn Abbas, ya, keluarga Nabi juga, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Abbas, akhbarani rajulun من أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار Kata Abdullah bin Abbas, mengabarkan kepada saya seseorang atau seorang laki-laki dari sahabat Nabi, dari kaum Ansar. Ini dalam istilah ilmu hadis namanya mubham, tidak disebutkan nama orangnya. Dan hadis mubham bila mana perawinya tidak disebutkan nama, ini salah satu dari penyebab hadis lemah. Makanya sanad itu harus tahu siapa dia, dengan namanya, dengan keturunannya. Dan yang kedua, ada istilahnya majhul. Ya, ini tidak diketahui. Ada orang yang diketahui nama dan nasabnya, tapi status atau hukum atau nilai derajatnya tidak diketahui. Perawi dari dia cuma satu orang. Ini dinamakan majhalatul hal. Keadaannya tidak diketahui. Nah, ini semuanya penyebab-penyebab hadis lemah. Sekarang ini apakah hadisnya lemah? Abdullah bin Abbas menyebutkan ada seseorang laki-laki yang menyebarkan kepada saya. Jawabannya tidaklah, karena tidaklah lemah, karena ini hadis dalam Sahih Muslim. Ya, ini jawaban yang sederhana. Hadis ini tidaklah lemah, walaupun Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan identitas gurunya. Kenapa? Karena hadis ini adalah dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih pasti. Yang kedua, bahwa bila mana Abdullah bin Abbas menerangkan dari seseorang yang dia katakan sahabat dan dia mengatakan dari kaum Ansar, berarti sudah pasti siapa? Sahabat. Dan sahabat meskipun tidak diketahui siapa orangnya, sudah tidak perlu diteliti lagi. Kalau sudah dipastikan bahwa dia yang adalah sahabat, maka tidak perlu diteliti lagi, karena sahabat itu diketahui siapa orangnya, tidak diketahui siapa orangnya, tidak berpengaruh kepada sanad. Karena sahabat itu semuanya adil, yang menyatakan mereka adil bukan manusia tetapi Allah. Ya. Allah yang menyatakan mereka adil. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim, kemudian walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan ayat-ayat yang sangat banyak lagi yang menjelaskan keadilan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas di sini mengatakan, mengabarkan kepada saya seorang laki-laki dari sahabat Nabi dari kaum Ansar, tidak berpengaruh. Ya, tidak diketahui siapa orangnya ini. Lalu dilanjutkan ceritanya oleh Abdullah bin Abbas, annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulullah SAW, bahwa mereka suatu malam duduk-duduk bersama Nabi. Ini suasana yang sangat diidam-idamkan oleh para sahabat. Duduk-duduk bersama Nabi. Makanya seringkali itu diceritakan oleh sahabat ketika mereka menyampaikan hadis. Kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulullah. Duduk bersama Nabi itu seakan-akan di surga. Seakan-akan berada di surga. Karena mereka menikmati keberadaan mereka bersama Nabi. Dan sudah pasti di situ majelisnya, itu majelis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Majelis berkah. Di sini para sahabat di satu malam duduk-duduk bersama Nabi SAW. Rumiya binajmin fastanara. Ini ceritanya. Tiba-tiba ya, terjadi lemparan dengan bintang. Nampak ya, di langit itu kan gelap ya. Nampak di langit terjadi lemparan dengan bintang. Ya, kita waktu kecil-kecil, kalau di kampung itu seringkali melihatnya. Karena tidak ada cahaya yang merusak pandangan kita, karena gelap semua. Nampak? Ya. Fastanara, lemparan bintang itu membuat cahaya terang ya, nampak. Kalau kita istilah meteor ya. Nampak seperti itulah. terjadi di saat itu, di malam di mana Nabi dan para sahabatnya duduk-duduk. Lalu Nabi SAW berkata, faqala lahum, berkata kepada mereka, faqala lahum Rasulullah SAW, madza kuntum taquluna fil jahiliyyati idh rumiya bimithli hadha. Dahulu di masa jahiliyah, apa keyakinan kalian dengan terjadinya lemparan dengan bintang tadi? Dan memang bintang salah satu fungsinya melempar, seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Muluk. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang, dan kami jadikan dia sebagai pelempar-pelempar setan. Ya, jadi yang tampak seperti itu adalah lemparan-lemparan yang pelurunya adalah bintang dan objeknya adalah, sasarannya adalah setan, rujuman lisyayatin. Dahulu di masa jahiliyah, kabar ini kan setelah turun Al-Quran. Tapi sebelum turun Al-Quran, dilihat itu tentu ada keyakinan-keyakinan tertentu. Itu yang ditanya oleh Nabi kepada para sahabatnya. Apa dahulu yang kalian yakini bila terjadi lemparan bintang? Kalau di salah satu masyarakat atau negara, itu ketika nampak lemparan bintang itu mereka meramal nasib dan meminta kebaikan. Nah, ini yang juga di masa jahiliyah ada. Ya, bahwa bila nampak seperti itu, maka orang yang melihatnya dianjurkan untuk meminta. Pasti akan terjadi, akan didapatkan apa yang dia minta, yang dia inginkan. Ya, ini keyakinan jahiliyah yang akan kita dapatkan ceritanya setelah ini. Ya, Nabi bertanya demikian, lalu para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka letakkan dahulu di awal mukaddimah bahwa yang lebih mengetahui adalah Allah dan Rasulnya. Lalu mereka menceritakan, kunna naqul. Dahulu di masa jahiliyah kami berkeyakinan bahwa lemparan bintang yang seperti itu menunjukkan pada malam itu telah lahir seorang anak yang akan menjadi orang besar. Wulidal lailata rajulun azim. Itu keyakinan yang pertama. Sudah, kalau nampak lemparan bintang tersebut, maka malam itu telah lahir seseorang yang akan menjadi orang yang berjasa besar, tokoh besar nanti, ya, ketika dewasa. Atau yang kedua, wa mata rajulun azim. Meninggalnya seseorang yang besar. Jadi itulah keyakinan mereka bila nampak atau bila melihat lemparan bintang tersebut. Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayatihi. Sesungguhnya digunakan bintang untuk melempar itu bukanlah sebagai tanda matinya seseorang atau hidupnya seseorang, maksudnya lahir. Ya, bukan sebagai tanda matinya seseorang atau hidupnya seseorang, maksudnya adalah lahirnya seseorang. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu. Akan tetapi Rabb kita Allah yang maha suci dan maha tinggi namanya, wa ta'ala ismuhu. Ya. Idza qada amran, apabila dia menetapkan satu keputusan, takdir, ya, sabbaha hamalatul arsy, ya, maka bertasbihlah pemikul arasy. Ya, Allah tetapkan, kemudian dia umumkan kepada yang paling dekat dengan dia dari makhluknya, ya, yaitu pemikul arasy Allah, dan menunjukkan bahwa arasy itu adalah makhluk. Ya, ada yang memikulnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang bertugas memikul arasy Allah. Malaikat yang besar. Karena arasy adalah makhluk yang terbesar. Ya. Jadi, pertama kali yang mendengarkan takdir dari Allah itu adalah pemikul arasy. Ya. Thumma sabbaha ahlus sama. Kemudian bertasbih pula mendengar keputusan tadi. Ahlus sama illadzina yalunahum. Penghuni langit yang berada di bawah pemikul arasy tadi. Kemudian hatta yablughat tasbihu ahla hadhihi sama'id dunya. Kemudian yang langit yang ketujuh bertasbih menyampaikan pula kepada penduduk langit yang keenam dan mereka bertasbih terus ke bawah perbincangan malaikat itu dari atas ke bawah sampai ke langit yang paling rendah. Itu yang dikenal dengan langit dunia. Langit dunia itu langit yang langsung berhadapan dengan bumi. Atau langit yang paling rendah tingkatannya. Ad-dunya. Walaqad zayyanna sama'a ad-dunya. Di sini. Ya. Hatta yablughat tasbihu ahla hadhihi sama'i ad-dunya. Jadi sampailah berita yang turun dengan bertahap-tahap itu. Dan semua mendengar keputusan dari Allah itu dengan menyambutnya dengan tasbih. Dan bahkan ada yang diriwayatkan menceritakan bahwa mereka pingsan mendengarkan firman Allah tersebut. Setelah mereka sadar, mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan, diputuskan oleh Rabb kalian? Akhirnya mereka saling memperbincangkan keputusan Allah tadi. Keputusan itu tentang apa yang terjadi di bumi. Ya. Diperdengarkan kepada para malaikat dan itulah yang dicuri. Ya, itulah yang dicuri dengar oleh setan tadi. Ya. Thumma qala alladhina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian, fayukhbirunahum, akhirnya mereka saling mengabarkan dari atas mengeluarkan ke bawah terus ke bawah lagi. Ya. Fayukhbirunahum madza qala. Qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan hatta yablughal khabaru hadhihi sama'id dunya. Sampai nanti penduduk langit yang paling rendah itu bertanya ke yang di atas apa yang telah difirmankan oleh Allah. Akhirnya yang di atas karena sudah tahu mengabarkan kepada penduduk langit atau malaikat yang ada di langit yang terbawah tadi. Nah, dan itulah yang dicuri dengar. Fatakhtafu al-jinnus sam'ah. Maka jin mencuri atau mencopet dengan pendengarannya perbincangan malaikat yang tadi di langit yang paling bawah. Fayukdzifuna ila auliyaihim. Itu yang mereka lontarkan atau mereka lemparkan kepada wali-wali mereka. Wayurmauna bihi. Karena mereka berhasil mencopet lalu mereka dilempar. Itulah bintang tadi itu. Bintang yang dilihat tadi. Mencopet para pencuri-pencuri dengar di bawah langit yang yang pertama, maksudnya dari bawah, di bawah langit yang pertama atau langit yang paling rendah itu banyak jin-jin atau setan-setan yang memasang telinga untuk mencari mendapatkan satu berita-berita yang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat tadi dan mereka tidak aman, sebagaimana para pencopet tidak merasa aman. Ya. Dan ancamannya mati. Ya. Bahayanya mati karena lemparan bintang tadi. Fayuqdzafuna wa yurmauna bihi famaja, dan mereka luar biasa ya. Ketika sudah berhasil mereka tidak begitu saja membawanya. Mereka langsung sampaikan kepada yang berikutnya dan terus bersambung sehingga kalaupun mati yang pertama yang mendengar dilempar oleh bintang, beritanya sampai ke barat yang lainnya. Ya, berita yang berhasil dicopet itu mereka tetap lanjutkan sampai ke telinga dukun tadi. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq. Nanti bila mana yang mereka dapatkan itu, itulah kejadian yang benar. Dan itulah yang mungkin dapat oleh kita sesuai dengan kenyataan. dari apa yang diberitakan oleh para peramal tersebut. Walakinnahum yakrifuna fihi wa yazidun. Hanya saja mereka membuat kedustaan dan menambah-nambahnya. Itu yang diceritakan dalam riwayat yang pertama, bahwa mereka mengulang-ulang, setiap kali diulang mereka nambahkan satu tambahan. Inilah hadis yang ke-5763 secara rinci ya, bagaimana proses apa yang didapatkan oleh dukun itu mereka hasilkan, itu dengan cara seperti tadi diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis yang ke-5764. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Abu Amr Al-Auza'i qala ha'un wa haddatsana Abu Tahir wa Harmalatu qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus qala ha'un wa haddatsani Salamah bin Shabib qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hasan ibn A'yan qala haddatsana Ma'qil ya'ni ibn Ubaidillah kulluhum 'an Az-Zuhri bihadha al-isnad ghayra anna Yunus qala an Abdullah ibn Abbas akhbarani rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Ansar wa fi hadith al-Auza'i walakin yaqrifuna fi wa yaziduna wa fi hadith Yunus walakinnahum yarquna fihi wa yazidun wa zada fi hadith Yunus wa qala Allahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Ini riwayat yang menyatakan bahwa malaikat yang paling atas ketika Allah menetapkan peristiwa tadi dan memfirmankan kepada mereka, mereka pingsan ya, semuanya pingsan, dan nanti ketika mereka sadar mereka saling bertanya, madza qala rabbukum. Akhirnya sebagian mereka mengabarkan qalu al-haq ya, qalu al-haq, mereka mengatakan bahwa firman atau yang diputuskan oleh Allah adalah kebenaran. Ini tambahan dalam sebagian hadis riwayat, wa fi hadithi Ma'qil kama qala al-Auza'i walakinnahum yakrifuna fihi wa yazidun, akan tapi mereka mencampur adukkan kemudian menambah-nambahkan. Nah, itu yang sampai kepada dukun-dukun tadi. Kalau mereka meramal dan ramalan itu bisa jadi terjadi dan itu sudah ada di zaman Nabi, maka jawabannya ini. Ya. Dan ramalan mereka itu dari 100 ramalan yang pasti terjadi cuma 1 atau 2 saja. Karena itu berita yang benar-benar dapat yang dari keputusan Allah di langit dengan proses seperti yang diceritakan oleh Nabi tadi. Berikutnya 5765 hadis yang terakhir di bawah bab tentang dukun ini ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna Al-Anazi qala haddatsana Yahya ya'ni bin Sa'id an Ubaidillah an Nafi' an Safiyyah an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan lagi dari hadis Abdullah bin Abbas, tetapi dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhunna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi SAW beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Nah, ini satu hadis ini dari yang ada di bawah, dari semua hadis yang ada di bawah bab ini yang menunjukkan kepada poin kedua dari bunyi bab. Ya, secara tegas ya. Apa poin yang kedua? Dan haramnya mendatangi para dukun. Nah, sementara yang lain itu tentang perdukunan. Bagaimana proses dukun itu kalau ketika dia meramal ternyata terjadi. Dan apa yang mereka, hakikat mereka itu laisu bisyai. Ini yang harus kita yakini. Mereka kata Nabi, laisu bisyai. Toh kalau terjadi apa yang mereka sampaikan, mereka ramalkan, maka itulah proses yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sementara tentang mendatanginya, hadis ini sekarang, hukum mendatangi mereka. Kata Nabi, man ata arrafan, dalam sebagian riwayat, au kahinan. Ya. Fasa'alahu an syai'in. Lalu dia bertanya tentang sesuatu. Bertanya tentang sesuatu maksudnya ingin mendapatkan manfaat dari mereka. Ya, tentang barang yang hilang atau tentang masa depan, meramal nasib ya di tahun ini atau bisnisnya dan seterusnya, tentang perjodohannya. Nah, ini semua yang dimaksud dengan bertanya, hanya sekedar bertanya. Fasa'alahu an syai'in, lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya. Bertanya bukan menanyakan alamatnya atau menanyakan tentang orang tertentu, tidak. Dia menanyakan apa yang berhubungan dengan profesi mereka. Fasa'alahu, belum ada reaksi, cuma hanya sekedar bertanya. Ancamannya sangat luar biasa. Lam tuqbal lahu, tidak akan diterima bagi dari orang yang tadi datang dan bertanya. Salatun, salatnya arba'ina lailan, 40 malam. Ya. Lebih sebulan, 10 hari dia salat itu habis semua pahalanya. Tidak diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar ancaman begitu rendah, tetapi ini luar biasa. Apalagi bagi orang-orang yang ingin pahalanya nanti di akhirat. Hanya sekedar datang kemudian bertanya. Ya. Ada hasilnya atau tidak ada hasilnya itu bukan urusan. Yang penting dia datang, sengaja datang untuk menanyakan karena dia memang butuhkan jawaban. Nah, ini dua perbuatan ini ancamannya, salatnya 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain sebagai tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasaddaqahu bima yaqul. Ada tambahannya, dia datang kemudian mempercayai. Ya. Mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun tersebut. Nah, tambahan percaya ini, kalau tadi kan belum tentu percaya. Cuma dia datang dan bertanya, sekedar bertanya. Yang ini ada tambahannya mempercayai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an menyatakan bahwa mereka semuanya pendusta. Ya. Tentang mereka ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tergolong kepada tukang sihir, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah membuang keimanannya. Dan konsekuensinya kufur dengan belajar sihir. Dan dalilnya sangat banyak. Dalam satu ayat saja sudah banyak argumennya. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bibabila Harut wa Marut. وما يؤلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Ini yang paling tegas bahwa di akhirat nanti mereka tidak punya bahagian apa-apa, sengsara. Dan tidak ada lagi kebahagiaan. Tidak punya harapan untuk hidup senang. Menunjukkan bahwa akhiratnya sengsara. Nah, ini yang sangat berbahaya, yang berkenaan dengan sebagian dari ilmu sihir yang dipelajari. Apalagi ramal-meramal. Ya, ini termasuk dalam konteks yang kita sekarang bahas, yaitu para dukun yang meramal nasib. Ya. Dan sebenarnya kalau kita kumpulkan atau ungkapan-ungkapan mereka, bagi kita yang sudah mengetahui, hakikatnya hanya sebatas obrolan yang tidak berharga. Ya. Apalagi dengan semuanya sarana-sarana yang ditampilkan itu hanya sebatas sarana. Semuanya ramyun bil ghaib. Yaitu mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Ya. Dan ini tidak perkara yang ringan ya. Menyatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi besok saja, besok hari atau hari ini, terjadi nanti di siang hari ini, terjadi nanti di malam hari ini. Ini semuanya ramyul mil ghaib, karena apa yang akan datang kita tidak tahu apa sebenarnya akan terjadi. Ya. Inilah keadaan mereka, apalagi untuk memperbincangkan satu tahun yang akan datang kejadiannya atau masa depan. Ya, masa depan. Ini semuanya ramalan dan ini masuk kepada pembahasan kita wal'iyadzu billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit kesimpulan tentang bab yang ke-35 ini, tentang siapa mereka, hakikat mereka, kemudian hukum mendatangi mereka berdasarkan hadis yang terakhir yang tadi telah kita baca. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.